الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك تغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur karena lantaran nikmat dikarenakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada subuh hari ini, hari Senin, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'dah 1441 Hijriah, kita kembali bersama-sama duduk di majlis ta'lim Sahih Muslim ini di Masjid Raudatul Jannah, yang sempat kita mulai beberapa waktu yang lalu kajian langsung bertatap muka. Beberapa hari kita berjalan, kemudian kita hentikan. Ini bukan karena didikte atau diatur, diancam, tapi karena usaha kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pahami, yang dari ilmu agama. Ini bukan karena hanya semata-mata faktor duniawi, tetapi karena ini adalah tuntunan agama. Kita berbuat, bersikap, mengambil keputusan bersama dengan mengkaji secara agama dengan menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Meskipun demikian, kita tetap melanjutkan secara virtual, secara online, dan sudah beberapa bab kita selesaikan. Sudah beberapa bab kita selesaikan pelajaran Sahih Muslim secara online. Mungkin sekarang kita akan masuk ya ke dalam kitab Salam, kitab Salam, pada halaman 337. Halaman 337, bab yang kelima dalam kitab Salam. Halaman 337, bab yang kelima. Ya. Kitab As-Salam. Kitab As-Salam. Hadis yang nomor hadis yang akan kita pelajari di bawah bab yang kelima ini adalah 5607. 5607. Dan nanti mungkin yang tidak mengikuti dengan kitab ya, pelajaran yang lalu, mungkin ketika dibuat nomornya, semenjak kapan kita mulai pelajaran lagi? Sebelum dalam kitab adab. Karena nanti ada nomor yang double ya. Mungkin untuk lebih jelasnya pada halaman 284. 284. Nomor hadis bab meminta izin ya. Bab meminta izin, halaman 284, itu nomor hadisnya double 5563, 5564, dua nomornya. Ya. Kemudian pada halaman 285 juga dua nomornya, 5565, 5566. Ya. Halaman 286 juga demikian, dua nomor, 5567, 5568. Halaman 287 hadisnya di situ juga dua nomor, 5569, 5570. Ya. Kemudian halaman 288 di hadis yang di bawahnya, di dalam di halaman ini juga dua nomor, 5571, 5572. Halaman 289 itu satu nomor. Ini yang perlu kita ya tuntun ya. Halaman 289 ada hadis di halaman tersebut, itu satu nomor, 5573. Ya. Pada halaman 290 hadis yang pertama di halaman ini satu nomor, 5574. Kemudian di bawahnya ada hadis yang hadis di bawahnya dua nomor. Hadis di bawahnya dua nomor, 5575, 5576. Halaman 292 ada satu hadis di sana, itu dua nomor, 5577, 5578. Habis bab itu, coba lompat ke halaman 297. Ya. 297 nomornya berapa? 5579. Nah, cobalah dari situ tambah satu-satu hadis karena tidak ada yang dua nomor. Ya. Sampai ke hadis kita sekarang. Nomornya 5607. Kalau nanti ada yang salah atau yang berubah, kita akan tanya besok. Ada yang dari halaman 5297 tadi ya. Bab makruh seorang peminta izin menjawab aku jika dia ditanya siapa ini. Hadis di bawahnya dengan nomor 5579. Terus nanti buat sendiri ya nomornya. Hadis-hadis setelah itu sampai halaman kita sekarang ini 3337 halamannya dengan nomor hadis berapa tadi? 5607. Nanti kalau ada yang ternyata enggak cocok ya, maka besok kita tanya. PR. Baik, kita mulai. Bab yang kelima dalam kitab Salam yang berbunyi bab istihbab salami ala sidyan. Istihbab salami ala sidyan. Disunahkan mengucapkan salam kepada anak-anak. Ya, kepada anak-anak. Ini anak-anak saja. Kalau di situ ada orang tuanya, ada dewasanya, mungkin seseorang mengucapkan salam karena ada orang dewasanya. Bab kita ini ya mengucapkan sunnahnya mengucapkan salam kepada anak-anak, baik satu orang ataupun lebih. Yang di situ tidak ada orang dewasa. Hukumnya sama dengan yang dewasa, sunnah. Kenapa dikhususkan bab ini? Bukankah mengucapkan salam itu tetap sunnah? Iya, karena terkadang kita tidak mengindahkan, kan anak-anak. Ya, kan anak-anak. Dan terkadang mungkin kita merasa tidak sebuah keutamaan ketika yang di hadapan kita, yang kita jumpai, yang berpapasan dengan kita hanya anak-anak. Padahal hukumnya tetap sama. Hukumnya tetap sama dan dibuatkan bab yang ini karena ternyata Nabi SAW ya melakukannya. Ini letak sunnahnya. Nabi SAW mengucapkan salam kepada anak-anak. Baik, kita baca hadis di bawah bab ini. Hadis nomor 5607 tadi. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Husayn an Sayyarin an Thabitin al-Bunani. An Thabitin al-Bunani. Kalau dilanjutkan, an Thabitin al-Bunani. Tanwinnya dirubah jadi nun. Ya, karena asalnya tanwin itu kan nun mati. Ya, ketika kita ingin melanjutkan, tidak mungkin kita mengatakan Thabitin terputus dia. Ketika kita ingin menyambungnya, Thabitinil Bunani, nunnya dikembalikan. Ya. An Anas ibn Malikin, An Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadisnya, cerita dari Anas. Marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Kata Anas bercerita, dan kita sudah mengetahui bahwa hadis Nabi itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan Rasulullah SAW berkata, ini hadis. Kemudian apa yang disandarkan kepada Nabi dari perbuatan, bahwa Nabi melakukan ini seperti sekarang ini. Ya, itu hadis. Ketika sahabat bercerita Nabi begini, Nabi melakukan ini. Sekarang Anas bercerita bahwa Nabi mengucapkan salam, berarti perbuatan. Ya. Adalah Nabi SAW marra ala ghilman. Lewat di dekat anak-anak atau melewati anak-anak, berpapasan dengan anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Hanya sekedar melihat, hanya mungkin tidak mempedulikan. Itu semua tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Justru beliau mengucapkan salam seperti yang diceritakan oleh Anas. Fasallama alaihim. Maka Nabi mengucapkan salam. Ya, Nabi, ya, seorang pemimpin, orang yang jabatannya tinggi, dan bahkan seorang Nabi, tetapi ketika lewat dekat anak-anak atau berpapasan dengan anak-anak, beliau mengucapkan salam berdasarkan hadis Anas ini. Dan Anas, sebagaimana kita ketahui, usianya juga anak-anak. Ya. Nabi SAW meninggal dunia, umurnya 20 tahun. Ketika dia, Nabi SAW sampai di Madinah, usianya 10 tahun. Dan dia berkhidmat menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Ya, kata beliau bercerita, kuntu khadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Adalah saya menjadi khadim, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. 10 tahun. Dan dia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, ibunya Ummu Sulaim yang membawakan dia kepada Nabi, dan dia mengatakan, saya hadiahkan anak saya ini kepadamu, karena dia tidak punya harta sebagaimana wanita-wanita Ansar yang lain. Datang menjumpai Nabi, menyambut Nabi, ya, karena kegembiraan yang luar biasa menyelubungi Madinah ketika Nabi tiba. Mereka sudah menanti lama, menunggu kedatangan Nabi lama, kedatangan orang yang mereka imani, orang yang mereka cintai dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan sesampainya Nabi SAW di Madinah, mereka menyambutnya kegembiraan yang luar biasa. Ya, wanita-wanita Ansar, yang tentu laki-lakinya luar biasa, mereka yang menyambut di luar Madinah. Ya, dan mereka setiap hari berada di gerbang Madinah menunggu kedatangan Nabi. Hari ini berakhir, ternyata belum tiba. Pulang lagi, besok mereka lanjutkan kembali. Ketika di hari Nabi sampai di Madinah, mereka kebetulan sedang beristirahat. Nah, tiba-tiba orang Yahudi yang biasa memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, dari sebagian atap rumah mereka, orang Yahudi melihat ada bayangan-bayangan di padang pasir. Ya, ada bayangan. Ini mereka sudah tahu dari kejauhan melihat tanpa menggunakan alat, mereka sudah bisa memutuskan bahwa itu adalah orang yang datang. Dia mengatakan sungguh telah datang syekh yang telah kalian tunggu-tunggu lama. Akhirnya mereka bergembira, semua ini laki-laki ya, gembira datang menyambut Nabi SAW. Itu laki-lakinya, kegembiraan yang luar biasa. Sementara perempuannya seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk Ummu Sulaim ibunda Anas, ya, datang membawa hadiah-hadiah. Sementara Ummu Sulaim tidak memiliki harta, Anas yang dibawanya, dipegang tangannya, menjumpai Nabi SAW, kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya harta benda untuk dihadiahkan kepadamu, yang saya punya ini, ya, anak saya ini, dan dia akan melayanimu. Dan luar biasa, inilah kecerdasan Ummu Sulaim, keberkatan, kemuliaan yang ia dapatkan dengan hadiahnya kepada Nabi bukan sebentar. Kalau harta kan sebentar. Sementara anaknya yang menjadi pelayan Nabi 10 tahun dan bahkan menjadi sahabat yang mulia, sahabat yang di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Salah satunya sekarang ini, ya, beliau menceritakan Nabi SAW ketika melewati anak-anak mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini yang menjadi tauladan bagi kita, yang harus kita contoh. Ya, ini salah satu dari keindahan agama kita, bahwa ya, orang dewasa di antara tuntunannya sunnah mengucapkan salam, memulai salam kepada anak-anak. Ya, dan tuntunan yang umum telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yusallimu as-saghiru 'alal kabir, yusallimu ar-raqibu 'alal mashi, ya, wal mashi 'alal qa'idi, wal qalilu 'alal kathir. Ya, wal qalilu 'alal kathir, was saghiru 'alal kabir. Ini tuntunan umum. Orang yang berkendaraan afdal memulai salam kepada orang yang jalan kaki. Yang berjalan kaki menyampaikan atau mengucapkan salam kepada yang duduk. Ya. Yang sedikit jumlahnya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. Yang kecil usianya atau yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Ya. Ini tambahan dalam Sahih Bukhari. Kemudian yang dalam hal ini ada tuntunan yang lebih umum lagi, yaitu siapa yang memulai salam itu yang lebih utama, yang lebih afdal. Keluar dari tuntunan yang empat tadi, yang bisa, kalau ditunggu-tunggu tentu misalnya yang dewasa menunggu salam dari yang lebih muda, yang berjalan kaki menunggu salam dari orang yang berkendaraan, tetapi orang berkendaraan tidak mengucapkan salam, maka dalam hal ini siapa yang memulai itu yang paling utama, yang paling afdal. Kemudian juga kenapa dikhususkan bab ini, karena memang sangat jarang orang memahami ini. Bahkan orang dewasa mengucapkan salam kepada anak-anak merasa, loh kok saya yang mengucapkan salam, seharusnya kan dia, berdasarkan hadis yang lain. Ternyata Nabi SAW justru menerapkan yang berbeda dengan itu, yaitu mengucapkan salam kepada anak-anak. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua di bawah bab ini, di halaman yang sama dengan nomor 5608, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanihi Ismail ibn Salim qala akhbarana Husaim qala akhbarana Sayyar bi hadzal isnad. Dari jalur sanad yang lain, Imam Muslim membawakan hadis yang tadi juga, cerita dari Anas, dari beliau sampai kepada Sayyar sama. Dari beliau sampai kepada Sayyar berbeda perawi-perawinya. Tetapi dari Sayyar sampai kepada Anas sama dengan sanad yang sebelumnya. Jadi bertemunya jalur ini nanti di Sayyar. Ya. Seseorang yang bernama Sayyar, nanti Sayyar meriwayatkan dari siapa? Thabit. Thabit ini murid terdekatnya Anas. Thabit ibnu Aslam al-Bunani menunjukkan betapa kenalnya seorang guru kepada muridnya ungkapan Anas terhadap muridnya Thabit, bahwa beliau betul-betul mengenali Thabit ini sebagai murid yang saleh, yang bertakwa, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah hadis yang ia riwayatkan ini menunjukkan bahwa guru itu mengenali ya seluk-beluk muridnya. Dia tahu ini murid yang paling bertakwa, yang paling dekat dengan Allah, yang mengamalkan ilmunya. Ya. Yang ini tidak, yang ini kurang dari itu, yang ini bahkan hanya sekedar belajar saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang nanti perawinya juga Thabit ini dari dia, yaitu Nabi SAW bersabda, ini hadis qawli, inna minan nas mafatihun mafatihan lil khairi maghaliqan lis syarri wa inna minhum maghaliqan lil khairi mafatihan lisyarri. Ada di antara manusia itu orang-orang yang berfungsi sebagai kunci, sebagai kunci-kunci kebaikan dan penutup keburukan, pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan ada di antara manusia sebaliknya, dia sebagai pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Ya, ini hadis luar biasa, bahwa berbedanya manusia, berbedanya kita yang belajar agama, ya, berbeda-bedanya pengamalan kita, pemahaman kita, ya, bahkan bisa jadi orang yang baru belajar lebih diberikan taufik oleh Allah untuk ini. Dia belajar tetapi dengan, ya, tentu Allah yang mengetahui tentang isi hatinya dalam belajar agama, sehingga Allah jadikan manfaat dan keberkahan dari ilmunya tersebut luar biasa, perubahan yang besar dan kebaikan yang ia sebarkan dengan ilmunya. Ini yang mafatihan lil khairi, membuka pintu-pintu kebaikan. Baru beberapa tahun, tapi dia sudah banyak berbuat untuk agama, sudah banyak berbuat untuk dakwah, banyak berbuat untuk keluarganya. Sudah terjadi perubahan yang besar dalam rumahnya, keluarga-keluarganya sudah mulai melihat bahwa dia benar-benar ilmu yang dipelajari itu benar-benar ilmu yang hak, dengan tingkah lakunya, dengan perilakunya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan ketakwaannya kepada Allah, nampak. Dan ini mafatihan lil khairi dan maghaliqan lis syarri. Hadis ini tidak terlalu membayangkan bagaimana hubungan antara Anas dengan Thabit bin Aslam al-Bunani tadi. Tetapi kesimpulan Anas ketika dia menyampaikan hadis ini, lalu dia mengatakan, ya, ini bolehnya memuji seseorang. Dan bisa jadi ini di belakangnya Thabit, tetapi bisa jadi di hadapannya. Dia mengatakan sesungguhnya Thabit ini, maksudnya Thabit bin Aslam al-Bunani, ya, adalah miftahun lil khairi. Ya, sesungguhnya murid saya Thabit ini adalah kunci kebaikan, pembuka-pembuka kebaikan. Kenapa dia sampai mengeluarkan statement itu? Karena dia mengenali, ya, Thabit itu sebagai murid yang benar-benar pembuka pintu-pintu kebaikan. Nah, ini tentang Thabit bin Aslam al-Bunani, murid terdekat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, dan murid yang sangat dikenal oleh Anas sebagai orang yang bukan hanya sekadar belajar tetapi juga mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmu dengan perilakunya dan juga dengan lisannya, sehingga hadis-hadis Anas sampai kepada murid-muridnya Thabit. Sekarang ini kita dapatkan dan banyak hadis Anas yang didapatkan dari jalur beliau. Dari jalur beliau. Sekarang sudah dua kita dapatkan, ini yang sekarang dan juga hadis bahwa ada manusia yang berfungsi sebagai pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Ada di antara manusia di ketika dia ada keburukan yang terbuka. Dia punya jabatan, dapat jabatan sehingga tertutup pintu-pintu kebaikan dan terbuka pintu-pintu keburukan. Ini manusia yang dikutuk oleh Nabi SAW. Manusia yang sangat dimurkai oleh Allah. dia punya wewenang yang tersebar bukan kebaikan tetapi justru keburukan. Pertanggungjawabannya sangat besar dan perbedaannya dengan yang tadi sangat besar. Ya, yang satu dia membuka pintu kebaikan dimanapun dia berada. Ya, dimanapun dia berada. Baik, itu dua hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jalur yang berbeda. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 5609, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Amr bin Ali, ini guru yang pertama, wa Muhammad bin Al-Walid, ini guru Imam Muslim yang kedua. Berarti ini sudah dua jalur. Dan jangan dipahami bahwa dua guru ini didapatkan oleh Imam Muslim dari satu kajian. Ya, mungkin satu kajian dua guru. Ya. Dia mendapatkan dari di tempat yang berbeda-beda karena guru ini berasal dari daerah yang berbeda, di waktu yang juga tidak sama. Ya, tetapi sekarang karena beliau menghafalnya dengan baik, maka dia sekaligus membawakan dua jalur tadi. Kemudian kedua-duanya, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Sayyar, yang tadi. Ya. Qala kuntu amshi. Ini hadis luar biasa, hadis yang tadi juga, tetapi ini penerapan ilmu yang kita ambil dari hadis ini. Sayyar bercerita, Sayyar ini muridnya siapa? Thabit al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani. Kata Sayyar bercerita, kuntu amsi ma'a Thabitin al-Bunani. Saya pernah berjalan berdua dengan Thabit gurunya. Ini menunjukkan bahwa orang penuntut untuk ilmu dahulu seringkali, ya, ini yang namanya mulazamah. Ini yang namanya mulazamah. Bukan hanya sekadar mulazamah di majlis taklim saja, enggak. Keberadaan bersama guru itu kemana-mana. Kemana gurunya, di situ ada dia. Ya. Dan bahkan ilmu yang didapatkan dari di luar majelis mungkin lebih banyak. Seperti para sahabat kan, para perawi-perawi hadis yang 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, itu mereka bukan dapatkan di majelis taklim Nabi saja yang terbanyak, tapi mereka dapatkan dari kasus-kasus, dari cerita-cerita, dari keberadaan mereka dalam perjalanan, keberadaan mereka ketika bersama Nabi di tempat, satu tempat, bukan di masjid dalam majlis taklim Nabi. Ini contohnya. Ya. Sayyar mendapatkan hadis ini dari gurunya ketika mereka sedang berjalan berdua. Hubungan yang sangat dekat antara murid dengan guru. Kuntu amsi ma'a Thabitin al-Bunani famarra bisibyan. Lalu beliau, kata Sayyar, lewat dekat anak-anak, melewati anak-anak. Fasallama alaihim, maka Thabit mengucapkan salam kepada anak-anak tadi. Ya. Kemudian mungkin ketika kasus yang pertama ini, Thabit merasa saya heran loh, kenapa kepada anak-anak kok salam juga. Langsung Thabit bercerita kepada muridnya ini, Sayyar, ya, wa haddatha Thabitun, dan Thabit bercerita atau mengabarkan annahu kana yamshi ma'a Anas. Kita tahu bahwa Thabit dengan Anas gurunya, sahabat Nabi SAW, ini erat sekali hubungannya, dan dia juga berjalan kemana-mana, dan ini yang mulazamatu tilmidh bisyaikhi, hubungan erat, mulazamahnya melazimi guru. Bukan melazimi di majelis taklim saja, melazimi kemana dia berada dan berkhidmat kepadanya, memberikan, melakukan apa yang dia butuhkan, seperti yang dilakukan para sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Begitu juga murid-murid, para sahabat kepada para sahabat. Thabit berjalan bersama Anas gurunya, famarra bisibyan, lalu dia lewat di dekat anak-anak. Fasallama alaihim, dan Thabit mengucapkan salam dan Anas mengucapkan salam kepada anak-anak. Jadi ini dua fase, tingkatan yang pertama, Sayyar berjalan dengan gurunya Thabit dan dia melihat Thabit mengucapkan salam kepada anak-anak, Lalu Sabit bercerita kepada Sayyar muridnya bahwa saya pernah juga, jadi dia menerapkan ilmu yang didapatkan dari gurunya. Dan inilah pengaruh mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu didapatkan bukan hanya sekedar dari lisan, tetapi dari perilaku. Dari perilaku. Juga tadi ketika Sabit mengamalkan ilmu, mengucapkan salam kepada anak-anak itu, karena dia pernah berjalan bersama gurunya Anas, dan Anas mengucapkan salam kepada anak-anak. Maka dia contoh itu. Ya. Kemudian Anas ketika mengamalkan itu, dia berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Kata Anas, wa haddatha Anasun annahu kana yamshi ma'a Rasulillah SAW. Anas bercerita bahwa dia pernah berjalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati anak-anak, lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Jadi hadis yang ringkas tadi, dua hadis yang ringkas pertama dan kedua di bawah bab ini, ternyata ceritanya seperti ini, bahwa ilmu, ya, pengamalan tentang ilmu mengucapkan salam kepada anak-anak kecil ini, itu diamalkan oleh Nabi SAW, dicontoh oleh Anas, dicontoh oleh muridnya Thabit Al-Bunani, ya, rahmatullah alal jami'. Ini tiga hadis yang ada di bawah bab ini, dan itulah salah satu dari adab salam. Ya, adab salam. Karena anak-anak, mungkin mereka, anak-anak di sini jangan dikira anak yang mumayyiz, ya, yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, enggak. Anak-anak yang usia 2 tahun, ya, yang mungkin mereka tidak mengetahui tentang tuntunan mengucapkan salam ini, maka jangan ditunggu mereka mengucapkan salam. Orang dewasa yang mengetahuinya, yang mengucapkan salam kepada mereka, dan di situ ada tersimpan, ada tersirat makna pendidikan anak-anak. Bahwa anak-anak itu terkadang mendidik mereka dengan perilaku orang dewasa. Ketika mereka mendapatkan salam dari orang dewasa, mereka lama-lama akan memahami bahwa menyampaikan salam ini sebagai tuntunan agama, sebagai adab yang diatur oleh agama Islam. Bukan hanya sebatas pelajaran teori. Kita sekarang kan belajar teori saja. Belajar praktek itu, anak-anak, ya, bahkan kita dalam pepatah orang tua, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, seperti itulah pengaruh perilaku orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Ketika orang tua menyuruh dengan agak sedikit tegas anaknya ke masjid untuk sholat berjamaah, sementara orang tuanya tidak mencontohkan, dia hanya sekedar memerintahkan, menyuruh, karena ingin merasa menerapkan perintah agama, ternyata dia tidak ke masjid. Ini yang tidak, yang pendidikan yang salah kaprah, pendidikan yang tidak benar, dan keberhasilannya sangat kecil, kecuali Allah, orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melarang dari perbuatan orang tua, melarang anaknya merokok padahal dia mempertontonkan merokok di hadapan anaknya. Ya. Mempertontonkan merokok di hadapan anaknya, dan seterusnya. Orang tua melarang anaknya menggunakan HP dengan waktu yang lama, sementara dia mempertontonkan menggunakan HP terus-menerus, dan bahkan anaknya tidak dipedulikan. Sedang duduk dengan anaknya, ayahnya sibuk dengan HP-nya, dengan berbagai macam apa yang dilakukan di dalam HP tersebut. Nah, ketika anaknya pegang HP, dilarangnya, jangan pegang HP sering-sering. Mana mungkin pendidikan yang seperti ini akan menghasilkan, dan kesulitannya jauh lebih besar. Jadi itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan luar biasa Anas yang ketika itu masih kecil, ya, mencontohnya, mengucapkan salam kepada anak-anak, dan Thabit Al-Bunani, muridnya Anas, melakukan juga hal yang sama. Ini betapa besarnya pengaruh mengamalkan ilmu ini dalam mendidik orang-orang yang akan kita didik. Wallahu ta'ala alam. Hah? Gimana? Hah? Ya. Terus pertanyaannya, Pak? Oh, enggak, sahabatnya sama, Pak. Yang kita kan penomoran dilihat dari sahabatnya. Saya mendapatkan dari Sabit, saya mendapatkan dari Anas. Anas, ya. Ya. Kalau yang nomor 5609 ini. Iya, hadisnya cuma sama dari Anas bin Malik. Sekarang yang sahabat siapa? Anas bin Malik. Ada sahabat yang lain? Kalau kalau jalurnya mungkin, jalur sanadnya mungkin bercabang ya, tetapi sahabatnya tetap Anas. Kita membuat standar penomoran itu ketika sahabatnya lebih dari satu orang, maka kita buat nomor dua nomor. Kita buat dua nomor. Kita mungkin contohkan yang tadi, halaman berapa yang kita buat dua nomor tadi di Kitabul Adab, agar lebih jelas ya. Ya, 284. Kenapa hadis ini kita buat dua nomor? Karena dua sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Ya, yang pertama Sa'id Abu Sa'id Al-Khudri yang ada dalam sanad ini, yang kedua Abu Musa Al-Asy'ari sebagai asil ceritanya, karena dia yang menyampaikan hadis ini pertama kali kepada Umar. Hadis minta izin tiga kali, kalau tidak pulang. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Tidak ada jawaban di dalam. Ulang lagi. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Saya si Fulan. Dalam hadis itu Abu Musa mengatakan, Assalamualaikum, hadza Abu Musa. Tidak ada jawaban. Karena nanti diketahui bahwa Umar bin Khattab sedang sibuk di dalam, sehingga tidak punya kesempatan untuk membukakan pintu atau untuk memberikan izin. Yang kedua diulangi kembali, Assalamualaikum, hadza Abdullah. Pertama Abdullah ya, Abdullah bin Qais. Karena Abu Musa itu namanya Abdullah bin Qais. Pertama kali mengatakan Assalamualaikum, hadza Abdullah bin Qais. Tidak ada jawaban. Yang kedua, Assalamualaikum, hadza Al-Ash'ari. Maksudnya beritahu kan, minta izin. Yang ketiga, Assalamualaikum, hadza Abu Musa. Ya. Yang pertama Abdullah namanya Abu Qais, kemudian Abu Musa, kemudian Al-Ash'ari kabilahnya. Tiga kali ulang salam, tidak ada jawaban, makanya dia pulang. Umar di dalam tersentak kaget. Mana dia yang mengucapkan salam? Buka pintu. Ternyata sudah pergi dia. Disuruh dikejar kejar oleh Umar, kemudian dibawa kembali. Mungkin hari itu juga atau besok harinya bawakan dia ke sini. Ternyata Abu Musa beralasan dengan hadis bahwa Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan salam tiga kali kemudian tidak mendapatkan izin pulang, kata Nabi SAW. Umar heran ya, dia tidak pernah mendapatkan hadis itu, tidak pernah mendengarnya Nabi SAW. Dia tidak menerima hadis tersebut. Kau datangkan saksi, kalau tidak saya hukum. Nah, ini yang membuat Abu Musa mencari-cari majelis, menjumpai orang. Akhirnya dia berjumpa dengan sebuah perkumpulan sahabat. Di situ ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Sa'id Al-Khudri yang di sini dalam hadis ini yang bercerita kepada kita. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, hadis ini kan sudah tersebar, cuma Umar yang belum dengar. Hadis ini anak-anak pun tahu. Makanya yang paling kecil saja, sehingga untuk memberikan pemberitahuan kepada Umar bahwa hadis ini sudah tersebar, anak kecil pun tahu. Ketika itu yang paling muda usianya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Maka berangkatlah Abu Musa bersama Abu Sa'id Al-Khudri menjumpai Umar sebagai apa? Saksi bahwa dia juga meriwayatkan hadis itu dari Nabi. Berarti sudah berapa sahabatnya? Dua. Yang pertama Abu Musa yang menyampaikan kepada Umar bahwa dia mendengar dari Nabi. Karena Umar tidak mempercayainya, maka dia mendatangkan saksi bahwa ada orang lain yang juga mendengar. Di situ siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti berapa sahabat yang meriwayatkan? Dua. Nah, makanya kita buat nomor di sini dua. Kemudian diulang lagi hadis itu yang sama pada halaman, pada nomor-nomor yang tadi, halaman-halaman yang tadi kita sampaikan. Sementara hadis yang sekarang, siapa saja sahabatnya? Cuma Anas bin Malik. Berarti satu nomor. Apa ini? Ya. Anas bin Malik satu cuma. Anas bin Malik. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bahwa Nabi SAW berjalan kemudian lewat di dekat anak-anak lalu mengucapkan salam. Yang melihatnya siapa? Karena beliau bersama Nabi SAW ketika itu, yaitu Anas. Sementara yang lain tidak ada dalam bab kita ini. Mungkin di luar Sahih Muslim ada. Mungkin ada di luar Sahih Muslim yang meriwayatkan hadis ini yang bukan Anas yang bercerita. Karena terkadang dalam satu bab itu ada hadis-hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Tapi dalam satu nomor ini hanya yang meriwayatkan Anas bin Malik, berarti nomornya cuma satu. Ya, wallahu a'lam. Nah, oh ya, sudah cukup lah. Kita lanjutkan besok pada bab yang berikutnya. Masih ada pertanyaan? Ya. Yang tadi sekali lagi itu satu nomor, bukan dua nomor, karena yang dasar kita membuat dua nomor dalam satu nomor yang ada dalam kitab kita ini, menjadikan dua nomor bila mana kita dapatkan ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi. Dan itulah standar kita. Kalau nanti jalurnya, jalur kita tidak buat nomor. Ya, kalau jalurnya, kalau sahabatnya satu kemudian di bawahnya bercabang-cabang, itu nomornya tetap satu. Nomornya tetap satu. Karena pada hakikatnya satu hadis, cuma jalurnya saja yang bercabang-cabang, seperti yang kita sering kali dapatkan dalam Sahih Muslim. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.